Yang demikian itu merupakan pembatasan yang sangat bermanfaat, iaitu apa dia? Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dalam surah Taha, Nabi Musa AS, antara dakwahnya, isi kandungannya, dia kata, dan sejahtera lah, ataupun keselamatan lah, pada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi dia tak kata keselamatan untuk semua orang, dia kata keselamatan untuk, salam tu untuk siapa? Untuk orang ikut petunjuk sahaja. Sebab tu orang kafir, dia tak dapat keselamatan, dia tak dapat salam, tak boleh beri salam pada dia. Yang kalau orang kafir tu terima petunjuk, maka kita dapat, kita ucapkan salam tu, kita doakan semoga dia dapat salam, bahkan dia akan dapat keselamatan. Kita bersuhan, dia akan dapat keselamatan, salam daripada Allah SWT, sebab dia ikut petunjuk. Sekarang orang dah tulis kat surat khabar bahawa apa ni, kita beri salam ni pada orang Islam aja, ini dah bukan rahmatan lil alamin. Dia dah pandai sangat, dia kata ini macam apa tu, orang lari daripada Islam, dia akan mengakibatkan orang apa ni rasa tak sedap dengan orang-orang Islam, mereka ni eksklusif sangat. Baik, jadi mereka katakan hadis-hadis yang yang terdapat di dalamnya larangan beri salam kepada orang kafir, mulakan beri salam kepada orang kafir ini, kalau jawab boleh, mereka katakan tu adalah khusus untuk zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi di Madinah. Kerana mereka ketika itu adalah musuh-musuh Nabi SAW, musuh-musuh sahabat, musuh-musuh Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam, jadi tak boleh beri salam pada mereka. Jadi sekarang semua dah baik, orang kafir semua dah jadi baik, hampir sumpuk semuanya, jadi kita dah boleh beri salam kepada mereka. Baik, kelihatan apa pun orang nak cakap, sebab tu kita katakan Nabi SAW pun dah nasihatkan, ulama-ulama pun dah sampaikan, itu antara kita nak terima atau tidak. Apa dia? Nabi SAW telah bersabda lepas haji wada, tarakutikum amrain ma'in kamasakum bihim alam tablilu abada, aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah aku. Jadi aku pun nak cakap, dia boleh cakap, selagi negara bebas, dia boleh cakap. Tetapi kalau kamu nak sesat, kalau tak nak sesat, kamu pegang pada dua benda ni, dia pegang teguh, bukan pegang saja sikit-sikit, tetapi pegang kuat-kuat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pendapat-pendapat semua yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, bawa kepada fikiran semata saja. Seperti contoh yang tadi, dulu boleh, dulu tak boleh, sekarang dah boleh, tak ada dalil. Macamlah zaman sekarang tak ada orang-orang musuh Islam, macamlah zaman Nabi SAW tak ada orang yang baik-baik tapi kafir. Ada tak orang baik tapi kafir? Orang Yahudi yang baik ada, yang tak kita katakan tak ada menganiaya orang Islam, ada tak, tinggal sebelah-sebelah dengan Nabi SAW pun ada dekat Madinah. Tetapi Nabi SAW bila katakan janganlah kamu dekat dahulu Yahudi Nabi SAW, janganlah kamu mulakan salam itu kepada orang Yahudi, dia tak ada katakan itu untuk orang yang musuh Islam sahaja dan sebagainya. Dia kata terus tak boleh, tak boleh hari ini dan sampai bila-bila. Baik, dan ini bukan tafsiran kita, bukan kita nak sempit-sempitkan, bukan kita nak apa tu diskriminasi manusia dan sebagainya, bukan kita ni jahat, kasar sangat, tak ada rahmat. Ini adalah kata, ini adalah tafsiran daripada ulama-ulama yang paling faham dengan Al-Quran dan hadis, sahabat-sahabat juga kepada siapa, sampai kepada ulama-ulama salaf dan sebagainya, semua berkata yang sah, yang sama. Jadi demikian kata Allah SWT. Allah pun dah kata dalam Al-Quran, Nabi Musa pun dah cakap pada Fir'aun, wassalamu ala manittaba'al huda, dan sejahtera tu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi tak cakap salam kepada engkau Fir'aun, tak ada. Dia cakap salam kepada orang yang kau tunjuk. Kau ikut tunjuk, kau dapat salam. Sebab tu kata Ibn Kathir, yang demikian itu merupakan pembatasan yang sangat bermanfaat, pengkhususannya ni, dan sangat menyentuh. Kemudian Musa dan Harun alaihi masallam memberikan ancaman atas perbuatan dusta. Keduanya berkata, Alhamdulillah, Nasyafa'un Ar-Rajim, Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Maksudnya mendustakan kebenaran dalam hatinya dan berpaling dari beramal soleh secara zahiriah. Jadi ada dua kan, kazzaba wa tawalla. Kazzaba, dusta, yang ini mendustakan, bohongkan. Maknanya kita katakan sesuatu itu tidak benar. Dan kita lagi satu, tawalla, berpaling. Mestikah kita dusta, kita berpaling? Tak semestinya. Mungkin kita dalam hati tak percaya tapi kita buat juga. Banyak kali kita macam itu kan. Ini magic-magic ni tak percaya tapi tengok juga. Magic-magic tak percaya tapi kita bayar tiket juga. Ini dia tak dusta, tak bagus. Kita buat juga. Kita tak berpaling. Tapi ada jenis orang, dia dah dusta kan, berpaling terus, tak nak dengar, dia tak nak amalkan terus. Kadang kita tak percaya juga ubat ni, jamu ni, apalah formula ni dan sebagainya, tak percaya tapi kita makan juga. Kita try juga dustakan tapi tak berpaling. Yang ini adalah orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Mangkat sabar wa tawalla. Apa jadi pada orang-orang seperti ini yang ada dua sifat ini? Dia tak nak amalkan dan dia tak nak beriman. Dia akan diazab. Annal azaba ala mangkat sabar wa tawalla. Baik. Kemudian Allah menceritakan tentang Fir'aun dengan firman-Nya. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Qala fama balu al-quruni al-ula? Qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Fir'aun berkata, maka siapakah Rabbmu berdua hai Musa? Musa menjawab, Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak lupa. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan mahda, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan subula, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Cantik ini ayat-ayat kalau dapat hafal bagus. Macam mana kisah macam mana Fir'aun respon terhadap dakwah Nabi Musa AS ni, sambungan ya. Jadi dia tanya, apakah yakni siapakah Tuhan kamu berdua, dia tanya. Baik, kita terus baca apa Ibn Kathir akan tafsirkan sebagian daripada ayat ini. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Fir'aun. Famar rabbukuma ya Musa? Apakah siapa kamu berdua hai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Musa menjawab, Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya dialah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan meletakkan bagi mereka amal, rezeki dan ajal. Ini daripada mana aqa kulla syai'in khalqahu, dia letakkan bentuk, maknanya apa, bukan bentuk linear shape saja, tapi semua sekali dia punya makan, dia punya kehidupan telah ditetapkan. Ini sama macam nanti dekat ayat kat bawah tu baik. Dan tumahada, kemudian dia telah memberinya petunjuk serta menuliskan semuanya itu di dalam kitabnya. Dia dah tetapkan semuanya, apa macam kita nak jadi, muka macam mana, umur macam ini, muka waktu akan datang macam mana, badan kita, kekuatan kita dan seterusnya, semua Allah SWT telah tetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan selanjutnya dia memberikan petunjuk kepada setiap makhluk sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya itu. Dia misal kata orangnya akan apa ni, akan jadi, kita katakan doktor lah, dia ditetapkan tulis akan jadi doktor. Jadi kita tetapkan lah dia akan tinggal misalnya kat family doktor. Mesti kan family doktor yang keluar doktor tak sustinya lah, misal aja lah. Lepas tu dia akan tetapkan orangnya akan, akan apa ni, akan masuk sekolah tu. Jadi dia berikan yang ni ilham dan sebagainya kan, dia akan lulus-lulus, dia akan pas dan dia akan masuk sekolah ni, lepas tu pergi sekolah doktornya dan sebagainya. Dan dia tak ada cacat apa semuanya, orang pandai apa semua tak boleh jadi doktor kerana ada, ada yang kurang matanya, ada yang kurang apa, telinganya, tangan dia basah, tak boleh doktor pula ataupun ada penyakit kulit, tak boleh. Jadi Allah telah berikan petunjuk dan dia sendiri tak. Jadi kadang-kadang kita susah-susah, kita latih, dia tak nak, dia nak jadi lain, nak jadi penyanyi pula, nak jadi artis pula. Anak alim syekh besar pun boleh jadi lain macam pula. Ini semua apa? Balik kepada Allah SWT berikan dia petunjuk. Tunjukkan dia, dia nanti dia pergi kat situ. Nanti dia jumpa orang ni, macam tu. Nanti dia belajar dengan itu dan sebagainya. Tumahada tu maknanya, tumahada. Dan dia telah memberi petunjuk kepada setiap makhluk sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya itu. Dia menyesuaikan amal mereka dengan apa yang telah ditetapkan dalam jangkauan ilmunya, ilmu Allah. Hal itu kerana kesempurnaan ilmu, kekuasaan dan ketetapannya. Tak ada yang tersilap, tak ada yang miss. Ayat tersebut sama seperti firman yang lain, sabdi hisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Sucikanlah nama Rabbmu, Bismillah, yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan. Ini penciptaannya. الذي خلق فسوى, dia bukan cipta-cipta tapi dia sempurnakan ciptaannya. Dia kan main klon-klon terus, tak apa pun nak jadilah lepas tu penyakit lah. Dan tentunya Allah ciptakan, dia ciptakan, dia disempurnakan ciptaannya. Kalau boleh clone Wallazi qaddara fahada, ini dia. Dan yang menentukan qadar masing-masing ciptaannya dan memberikan petunjuk, itulah Allah, Tuhan kau yang maha tinggi. Dia berikan petunjuk, maksudnya menetapkan ketetapannya bagi masing-masing makhluk dan kemudian memberikan petunjuk. Jadi ayat ini tafsirkan ayat itu. Baik. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Dah terangkan, dah tanya tentang siapa Tuhan, dah jawab pun kan. Apa jawapan Fir'aun? Apa hal dengan umat-umat dahulu? Tak pelik soalan dia ni. Kenapa Fir'aun tanya macam itu? Fir'aun ni bukan orang bodoh kan? Dia kalau bodoh dia tak boleh perintah, dia tak boleh bodoh-bodohkan orang. Itu dia. Walaupun rakyat bodoh, dia mesti lebih pandai sikit daripada rakyatnya. Dia boleh bodoh-bodohkan orang. Satu Mesir tu dia bodoh-bodohkan Jadi sebenarnya dia pandai. Sebab tu dia tanya soalan ni. Maka bagaimanakah keadaan umat yang dahulu? Jadi kita kena tengok tafsir dia baru kita lebih faham apa asal Fir'aun tanya soalan yang macam gini. Ya, soalan tak ada kena-mengena. Jadi kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, surat 80, Fir'aun berkata kepada Musa AS, jika Rabbmu itu adalah pencipta, penentu segala sesuatu qadara, dan memberi petunjuk pada semua makhluknya fahada, sebenarnya hanya dia yang berhak diibadahi, lalu mengapa orang-orang yang dahulu-dahulu beribadat kepada selain darinya, menyekutukannya dengan bintang-bintang dan sekutu lainnya, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Kaum Nabi Ibrahim sembah apa? Sembah bintang. Dan kaum sebelum itu sembah patung. Kalau Allah dah tetapkan ciptakan mereka semua, dah tetapkan keadaan mereka dan berikan petunjuk kepada mereka semuanya, kenapa, kata Fir'aun, kenapa orang semua tak sembah Allah SWT? Kenapa kau saja nak sembah Allah SWT? Tuhan kau ada problem, dia kata. Fir'aun pandai. Itu tujuan, tujuan soalan ini. Apakah berarti dia tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang terdahulu tersebut? Susah juga nak jawab. Menjawab pertanyaan Fir'aun itu, Musa AS berkata, qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabku, di dalam sebuah kitab. Rab kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. La yadhillu, yadhillu asalnya maknanya sesat. Sesat kat sini boleh mana? Salah, eh? Salah jalan, sesatlah. Wala yansa, dan dia tidak pula lupa. Tentang apa? Tentang orang-orang dahulu. Kenapa orang tak sembah Allah SWT? Tidak Allah SWT silap ke apa? Tak boleh petunjuk dan sebagainya. Tidak Allah lupakan mereka. Tidak, semuanya ada di dalam kitab. Allah SWT tahu tentang mereka. Baik. Maksudnya, kata Ibn Kathir, meskipun mereka beribadah kepada selain Allah, namun hal itu tidak dapat kamu, yakni Fir'aun, jadikan hujjah, dan tidak pula menunjukkan kebalikan daripada apa yang aku katakan tadi. Hal itu kerana mereka adalah orang-orang bodoh sepertimu. Apa saja yang mereka kerjakan telah tercatat di dalam kitabnya, dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan itu. Dia tidak akan pernah menzalimi seseorang pun, meski hanya sekecil biji atom, kerana semua amal perbuatan manusia telah tertulis dalam sebuah kitab yang terdapat di sisinya. Sebuah kitab yang dengannya Rabku tidak akan pernah salah dan tidak pula lupa. Jadi kalau diorang sesat, diorang tak sembah Allah SWT, bukan alasan untuk engkau wahai Fir'aun pun nak sesat macam mereka. Mereka tu sesat dan mereka amalkan perkara yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT, ajaran Rasul mereka. Mereka akan dibalas oleh Allah SWT. Pasal tu semua dah ditulis, dia takkan salah, takkan lupa. Apa pun yang penting, apa yang aku cakap tu, Allah SWT, Tuhan aku tu adalah Tuhan yang hanya yang berhak disembah. Baik. Kemudian Musa AS menyampaikan kepada Fir'aun tentang keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Kemampuannya menghamparkan bumi, menjadikan langit sebagai atap yang melindungi. Juga kekuasaannya memperjalankan awan dan menurunkan hujan kepada semua makhluk hidup. Sebagaimana firman-Nya, Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Bumi itu dijadikan hamparan. Ada bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kan kita tak boleh, kalau bulat, mana kita boleh diri atas benda bulat, kan? Dia akan jatuh. Takkan Allah SWT jadikan dia apa? Dia bulat, tapi dia boleh rata. Ada tempat-tempat yang gunung-gunung dan sebagainya, tapi kebanyakan bumi ni pun rata. Kita boleh buat rumah, kita boleh jalan atasnya dan sebagainya. Kalau ia pun kita akan naik turun, pusing-pusing dan sebagainya, tetap kita akan apa? Kita akan seperti atas kapet. Kerana yang bukan mudah, benda bulat kita boleh jalan atasnya dengan mudah, asal ada graviti dan sebagainya lah ke dalam ilmu geografi. Dan dijadikan bumi itu apa? Subulah, ada banyak jalan-jalan. Sini boleh, sana boleh dan sebagainya. Jalan-jalan ni umum, bukannya jalan-jalan road-road dan sebagainya, tapi juga apa? Jalan-jalan dimaksudkan di sini untuk cari rezeki. Bumi ni ada jalan-jalan untuk kita cari kita punya rezeki. Dalam tanah lain, dalam gua lah, dalam gunung apa semuanya ada air. Sekarang apa ni, kat pantai pun ada, ada mas lah, mana-mana ada jalan-jalan rezeki ada, jalan-jalan betul pun ada, subuna. Yang lepas tu daripada langit, dia ciptakan langit untuk kamu, yang apa, yang melindungi. Tak ada langit tu, kita apa ni, kita kosong lah, akan kena apa, apalah kat atas ada apa, radiation ada apalah, orang kata semuanya kan, tak tahu apa lagi, tak ada yang menutup kita. Tak boleh dikata keluar daripada situ. Okey. Itu semuanya adalah Allah apa ni, nikmat-nikmat Allah SWT kepada manusia, semua manusia, makhluk hidup termasuk yang bukan manusia. Okey. Itu kalau kita nak fikirkan, kalau kita ulun nuha, orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang mempunyai akal normal, lagi sihat, serta mempunyai fitrah yang lurus dan tidak menyimpang. Ini tidak perlu orang yang belajar universiti boleh tahu ni semuanya ya. Bahawa yang ciptakan ni semuanya adalah Tuhan, adalah Allah SWT. Tak payah nak pergi universiti, dapat sijil dan sebagainya. Yang penting kena akal normal, tak cacat lah, sihat, tak sakit. Kadang dia normal tapi akal dia tak sihat, jahat lah akal dia. Tu dia ada problem tu. Serta mempunyai fitrah yang lurus, straight aja, fitrah macam biasa. Dia tak ada penyimpangan, dia tidak ada apa ni, perkara yang apa ni menyalahkan dia daripada fitrahnya. Yang itu semuanya akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Inna fi dzalika laayat. Ini semuanya adalah tanda-tanda. Baik, dan Allah Maha Tinggi, Maha Pencipta, lagi Maha Pemberi Rezeki. Sebagaimana firman-Nya dalam surah yang lain, ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit lalu menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi sama ayat ini dengan maknanya dengan yang sebelumnya. Dari hujan tumbuhlah semuanya, min nabatin syatta, daripada tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Macam-macam kan? Beratus, kanta beribu. Itu yang kita tahu, yang ini manusia dah selidik, dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Yang diorang apa, tiap-tiap ni jumpa benda baru kan, tanaman baru diorang masukkan. Nama tu macam-macam lah. Nama selalu kita tak, dia tak ada nama Arab, semua nama Latin eh. Tak tahu pasal eh. Baik, kita tahu okey, tapi dia ada nama dia yang identik. Lepas tu, yang kita tak tahu banyak lagi. Itu yang dekat mana? Dekat atas bumi, yang kat bawah lagi macam-macam, belum ada nama. Jadi diorang sampai ada apa ni, ada projek nak namakan coral tu, nak namakan tumbuh-tumbuhan dekat ni. Banyak sangat, kalau letak dalam database banyak tu. Itu belum beri manfaat dan sebagainya. Itu nikmat Allah SWT atas manusia ya. Min nabatin syatta. Dan tu semuanya untuk kita perlu makanlah. Wara'u an'amakum, dan peliharalah, gembalakanlah ternakan-ternakan kamu. Dan dalam ayat surah Al-Baqarah, fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lahum. Dia keluarkan daripadanya, ini air hujan tu, daripada buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ya, ada yang kita makan terus, itu nikmat lah, makan fresh. Ada yang kita boleh simpan, nanti boleh makan. Ada yang kita keringkan, ada yang kita masak. Ada yang itu saja kita ambil, ada yang ini saja, ada kulit dia saja ya. Betul lah? Ada kulit campur pun semuanya. Macam-macam ya. Orang nampak sekarang akar pun ada apa ni, ada faedah dalam yang cakap lagi. Macam-macam daun tu, daun ni semua ada boleh buat ubat lah. Betik untuk sakit perut lah apa. Makin kita belajar makin apa, makin banyak kita apa ni akan dapati kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setelah dia menyebutkan kebijakan yang menghidupkan bumi dengan hujan dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi, maka Allah Ta'ala mengingatkan akan hari kebangkitan kelak. Itu tujuan dia. Dan terangkan tentang bagaimana bumi ni hidup kan. Macam mana bumi hidup? Turun hujan, naik semuanya tumbuh-tumbuhan kan. Sekarang Allah SWT ingatkan pula hari tentang hari kebangkitan. Macam itulah. Allah turunkan hujan, orang semua yang mati itu semua apa? Semua hidup balik. Dia berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, yakni dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Kalau orang nak tanya, kita bukan daripada tanah, kita daripada mak dengan bapak. Itu kita boleh bincang lagi lah lain bab lah eh. Asal kita daripada tanah. Kita kalau tengok, kita memang daripada tanah. Bukan daripada api ke, bukan daripada emas ke, daripada tirak ke, daripada besi. Superman dengannya daripada besi lah. Tapi kita semua daripada tanah. Tapi kita senang lagi hancur jadi tanah. Dan juga bapak kita, Nabi Adam AS, ceritakan dari tanah. Baik. Jadi minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan kamu. Wafiha nu'idukum, dan kepadanya, pada bumi, kami akan kembalikan kamu. Yang ini bila kita mati, kita ditanam. Kat mana kita tanam? Kat dalam muka bumi. Subhanallah. Tak boleh atas pokok ke, kita gantung ke kat rumah ke, tak boleh eh. Mesti dekat dalam muka bumi. Bukan dalam dasar laut ke apa ke. Melainkan darurat tu jangan cakap, boleh cakap normal ke, mesti kat muka bumi. Jadi kubur tu garanti mesti ada. Satu tempat tinggal kita. Jadi kalau kita beli rumah kan, loan macam-macam apa semuanya, takkan kita tak boleh beli rumah untuk kita mah kita mati lah. Tak belilah, maknanya kita siapkan. Bumi dah luas. Bumi luas. Kau tak cukup gambar lah. Sedangkan kita nak hidup, kita boleh tambah. Takkan kita nak mati tak boleh tambah. Kalau nak semua boleh. Bayar je. Kalau perlu bayar, bayar. Sebab tu memang tempat kita apa tu, kita dikebumikan. Atau tadi dalam surah dia kata, wailul lil mukadzibin, selakulah bagi orang yang berdusta. Lepas tu sampai kepada alam najalil arba kifatan ahya'au wa amwata. Tidakkah kami telah jadikan bumi ini kifatan, iaitu tempat nak tak, apa ni, takung lah, tempat kumpul. Apa kumpul apa? Ahya'an wa amwata. Kumpul apa? Yang hidup pun dan juga yang mati. Jadi lepas kita kena tanam dekat muka bumi. Bukan kat bulan ke, dekat mana-mana eh. Tak tahu kalau mati kat bulan tu cerita lain, kalau boleh sampai. Tapi sekarang kita akan dikembangkan dekat muka bumi. Baik. Jadi dekat atas orang yang hidup, bawah orang yang mati. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu. Dari mana? Dari bumi tu. Dan lepas ditanam, dan lepas dikurniakan, kami akan keluarkan kamu balik daripadanya pada kali yang lain. Bukan kali sekarang, nanti. Ini pada hari akhirat. Kita akan dibangkitkan daripada kubur kita. Bukan susah. Bagaimana Allah SWT boleh keluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi tu? Dulu tak ada. Boleh keluarkan biji dia dan sebagainya. Itu susahnya manusia nak keluarkan dia daripada kubur. Itu satu. Kalau kita nak bayangkan semua orang mati tu, kubur-kubur semua naik eh, manusia semua keluar, itu takutlah. Kalau si tantu takutlah, ni bukan si tantu. Dia bukan keluar jadi hantu, ni keluar jadi manusia. Tetapi mereka bangun kerana apa? Pasal disuruh, dipanggil oleh Allah SWT. Dan semua bangun nak pergi mana? Nak jumpa Tuhan. Oh, ini betul. Sejam eh, tak ada benda yang kita apa ni, yang kita boleh bangga kan. Tak ada benda yang kita boleh bekal melainkan apa yang kita dah bekal kat dunia daripada amalan soleh. Lain semua tak ada. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini Musa kata pada Fir'aun. Ataupun Allah SWT lepas tu sebutkan perkara ini eh. Penggalan ayat itu sama seperti firmannya yang lain, kama badakum ta'udun. Berarti pun keluar ayat lain yang serupa maknanya dalam surah Al-A'raf. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan kembali kepada dia. Tak susah, sama je. Allah Ta'ala juga berfirman, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali dan menghidupkan kembali. Menghidup dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Wahu ahwanu alaih. Jadi nak repeat tu, nak hidupkan balik, lagi senang sebenarnya daripada nak mula-mulakan ni. Yang dah boleh buat mula-mula, mesti boleh buat second time. Wahu ahwanu alaih. Bukan maknanya mula tu susah. Tak ada benda yang susah tu Allah SWT. Ni kalau nak compare lah, kalau nak compare, dia lagi mudah. Tapi tak ada, semuanya mudah bagi Allah SWT. Ini untuk orang yang ingkar digunakan logik macam ini. Ini untuk logik saja. Untuk kita Allah boleh buat apa saja tu lah. Kalau orang kata mana boleh, kita dah jadi tulang lah, kita dah hancur lah apa semuanya. Lepas tu kalau kita dah dibakar eh, macam sebagian agama, lepas tu dicampak abunya, masuklah laut dan seterusnya, macam mana ni Allah nak kembalikan kita? Oh pelik, dia datang katanya pelik. Allah kasih hujan ni logik dia. Siapa dulu tu? Siapa yang kita kan Allah SWT lah. Tak, daripada tak ada lagi boleh datang lagi. Ini dah berkecai pun semuanya, nak satukan balik apa susah ni? Lagi senang, lagi senang. Maka Nabi Ibrahim AS pun tanya Allah SWT, Rabbi arini kaifatu ahyi al-mauta. Ingatlah cerita Ibrahim, wahai Tuhan ku, tunjukkan aku bagaimana engkau wahai Allah hidupkan balik yang mati. Qala walam tu'min, apakah engkau tak beriman wahai Ibrahim? Tak beriman wahai Ibrahim. Wala bala lakan aku beriman, walakin ya tumainna qalbi. Tapi aku tanya ni untuk apa? Untuk tenteramkan, tenangkan hatiku. Jadi kata Allah SWT, arba'ata minat tairi fasurhumna ilaih. Amin, empat itu burung. Fasurhumna ilaika, dan kau apa ni? Fasurhumna ilaika tum fasurhumna ilaika kemajaan ala kulli jabalin min huna juz'a. Tu letakkan tak potong-potong semua dekat setiap burung tu, terletakkan sebahagian daripada burung-burung. Pisahkan dia jauh-jauh kan. Thumma du'hunna ya'ti laka sa'ya. Kemudian kau panggil burung-burung tu datang kepada engkau, dia akan datang dengan kau secara sa'ya, yakni dengan bergegas dia terbang kepada engkau. Macam mana dia terbang? Pada sana-sana sini semuanya dia jadi balik semuanya datang, kemudian dia akan dah cantum, dia akan datang kepada engkau. Tu kalau dah berat dah, dia berpisah-pisah. Yang roh tu lain cerita, tu tak boleh tunjuk. Allah tak boleh tu, tak boleh tunjuk macam mana apa ni roh burung tu masuk dan sebagainya. Tapi daripada sudut mana yang orang pelik tu, macam mana badan dah rosak, dah berpisah apa semuanya, boleh apa ni cantum lah, tunjuk depan mata Nabi Ibrahim AS. Kalau dah tengok apa gagak Nabi Ibrahim AS, yakin lah, yakin akhirnya Allah SWT akan hidupkan balik Rasulullah mahu berkuasa dan sebagainya. Yang ni semua tak semua orang dapat eh. Nabi-Nabi eh. Dan Allah sayang ni yang dapat. Jangan melawan lah doa benda tu pula. Benda-benda benda tu dalam Quran ni eh. Aku pun nak doa juga. Baik Allah tunjukkan aku macam mana kau nak hidupkan mati eh. Senang aja. Kau mati nanti lepas tu apa tu kalau hidupkan baru-baru kau tahu. Baik, itu mu'ajizat. Dan mengembalikan, yang menunjukkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Ini contoh yang maha tinggi yang lebih tinggi di lemah tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Buat apa Allah SWT boleh buat tu semuanya? Sebab maha perkasa, aziz, dan dia maha bijaksana, hakim, bijaksana, lebih daripada pandai. Pandai tahu saja, orang pandai tahu saja, tapi orang yang bijak ni, hakim ni, dia boleh letakkan, gunakan ilmunya, dia letakkan guna pada application dia betul, pada tempat dia. Sebab tu Allah SWT boleh lakukan secara tersebut. Baik, kemudian kisah berikutnya hari raya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة أن يحشر الناس ضحى. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya, Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka dia mendustakan dan enggan, ini menerima kebenaran. Fir'aun berkata, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Lain pula, dia kasi apa ni? Satu tuduhan lah. Tak boleh, tak boleh, dia kasi biasalah politik kan. Dia charge je lah. Padahal kita tak ada apa-apa pun kan. Kasi satu apa ni, charge. Biar pandai dia jawab kat kuat. Tangkap dia. Jadi apa dia punya tuduhan? Ajik tanah ditukhrijana min ardina, kau datang ni, adakah kau datang ni untuk mengusir kami dari negeri kami ni dengan sihirmu? Kau nak keluarkan kita daripada Mesir lah, nak pakai sihir ni? Ini satu tuduhan yang berat ni. Jadi penaktian akan disihrim Mesir, dan kami pun akan pasti datang mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Dia kata ayat-ayat yang mukjizat dan Musa alaihissalam itu semuanya apa? Sihir. Ini bukan sihir. Jadi kita akan datang dengan sihir macam kau punya sihir. Faj'al bainana wa bainaka mau'ida. Maka buatlah suatu waktu, yakni satu temu janji untuk mempertemukan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu, di suatu tempat yang pertengahan. Makanan suwa. Jadi kita buat appointment, time, location. Okay, kita tak akan apa ni, Tak akan apa miss. Yang ni kita akan betul-betul kita datang je. Jadi Fir'aun yang cabarmu Musa AS, itu kesilapan dia ya, yang besar. Ni dah mula dia kesilapan lah, downfall dia. Kalau ada downfall dia, dia tak buat silap satu je. Dia buat satu, lepas tu macam minum, lepas satu-satu semuanya apa ni, Makin silap. Ni silap dia lagi yang buka berapa tak tahu pula. Dia nak buat janji dengan Musa AS, tempat yang semua orang tahu, tak boleh lari dari tempat, timing semua bagus. Kita nak lawan apa? Lawan sihir konon-kononnya. Sihir nak lawan dengan mukjizat. Diingatkan boleh. Bila dia buat gitu apa akan jadi? Orang semua datang. Orang datang, orang tertengok. Inilah yang Musa nak. Nak tunjukkan kebesaran Allah SWT dan kebatilan Fir'aun dan tukang-tukang sihir. Jadi kata Musa, waktu untuk pertemuan, yaitu kami dengan kamu itu, adalah pada hari raya, Yaumuzina, hari perhiasan. Ini hari raya, Muzina. Wa ayyuhsyaranna subuha, dan hendaklah dikumpulkan manusia semua pada waktu matahari sepenggalahan naik. Waktu duha. Duha ni dah satu galah dia naik lah. Daripada peri dia berufuk tu. Jadi waktu kira orang apa ni, semua dah bangun dah, pukul 9 gitulah, dah mula dah apa ni, pandang bot dah tak ada lagi. Baik, kalau pagi sangat orang tak bangun, tak datang lagi. Ini waktu semua bagus, senang orang nak datang, orang pun dah bangun. Baik, Allah Ta'ala memberitahukan tentang kesengsaraan dan kebodohan serta lemahnya akal Fir'aun dengan mendustakan ayat-ayat Allah dan menolak mengikutinya. Bahkan dia berkata kepada Musa, apa yang kamu bawa kepada kami ini hanyalah sihir, dan kami akan melawannya dengan sihir yang sama. Setelah itu Fir'aun meminta agar Musa menentukan waktu dan tempat tertentu. Dan itu memang yang diinginkan, sekaligus menjadi tujuan utama Musa AS, yang iaitu memperlihatkan tanda-tanda hujah dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala di hadapan banyak orang. Jadi dapat apa ni? Dapat kira airtime lah. Itu dia. Selama sekarang dapat apa? Dapat airtime. Prime pula tu. Waktu apa? Waktu prime. Mahal tu. Maksud bukannya susah. Baik. Lalu yang dekat prime time tu semua yang meripik-meripik eh. Yang benar mana ada. Cubalah waktu prime tu baca Quran ke tafsir ke apa semuanya. Mana ada. Semua tu yang apa? Yang hiburan dan seterusnya. Baik. Oleh kerana itu, mau'idukum yaumul zina. Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu adalah pada hari raya, iaitu hari besar dan hari berkumpulnya orang-orang. Jadi raya ni bukan sekarang baru ada lah, dari dulu dah ada hari raya. Manusia secara tabiinya dia akan nak hari yang mereka berpesta, nak sambut, nak bergembira dan sebagainya. Oleh itu dia tabii, dia secara adat, semua adat ada raya dia. Jadi Islam digantikan hari raya yang dahulu jahiliyah dengan hari raya Islam. Bezanya hari raya kita dengan hari raya orang yang bukan Islam apa dia? Hari raya kita nak gembira terawah, terhadap syukur, terhadap satu ibadat. Kita punya semua mesti lepas satu ibadat, kedua je kan. Kita raya hari raya pasal kita apa? Kita lepas baru habis ibadat puasa. Bukannya enjoy-enjoy dapat apa ni, dapat apa tu, apa ni, baru menuai ke, baru tangkap ikan banyak-banyak ke apa eh? Kita hari raya. Begitu juga hari raya haji, baru habis lakukan ibadat haji ataupun korban, kalau tak buat haji. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Itu takbir pada dalam hari raya. Beza dengan semua raya lain, tak sama terus. Okay. Iaitu hari besar dan hari berkumpulnya orang-orang. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalaan naik. Itu kata Musa. Kalau nak boleh, waktu air raya. Kau mesti panggil semua orang waktu duha. Jangan waktu malam ke apa semuanya, nanti orang akan kumpul sihir. Jangan dekat tempat apa di belakang hitam aja apa semuanya kan, tak ada. Biar clear waktu siang orang pun nampak. Iaitu dari sejak permulaan siang pada waktu terik matahari, sehingga dengan demikian kebenaran akan tampak jelas. Dia tidak minta bertemu pada malam hari yang gelap, kerana pada saat seperti itu mereka banyak melakukan kebatilan. Tapi justru ia minta waktunya pada siang hari, supaya semuanya tampak dengan jelas, kerana dia bertindak atas petunjuk Allah Ta'ala, dan dia yakin bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kalimat dan agamanya meskipun sebahagian orang tidak menerimanya. Okay, Allah Ta'ala berfirman, فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang. Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu. Bila datang ni? Waktu datang pada appointment tu lah. Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-gadakan kedustaan terhadap Allah. Nak kasi warning lagi, jangan buat macam ini. Jangan nak bertarung, nak battle, jangan. Jangan kamu nak ada-adakan kedustaan terhadap Allah. Dia masih lagi nasihatkan, maka dia akan membinasakan kamu dengan seksa. Fayusihatakum li'azab, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka. Ini mulalah dia ada apa ni, dia ada argument. Dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Fir'aun masih teruskan dia punya apa tu, dia punya kempen apa ni, kempen kutuk apa ni, Musa tuduh dia jahat eh, dan nafkahkan kamu dan negeri kamu, dia nak jadi raja sebenarnya. Maka himpunlah segala daya sihir kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris safa, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang hari ini. Allah Ta'ala mengisahkan bahawa Fir'aun segera pergi lalu mengumpulkan semua ahli sihir yang ada di negerinya. Pada saat itu Mesir merupakan negara yang banyak mempunyai ahli sihir ternama eh. Sekarang 1-2 David Copperfield eh, tapi dah banyak juga. Tapi zaman Fir'aun banyak betul David Copperfield eh. Macam-macam apa, Kaiser, macam-macam tali pinggang orang ada eh. Dah menang macam-macam competition dekatnya. Jadi Fir'aun pun panggil tu, yang hebat-hebat tu. Yang makin hebat sebenarnya makin jahat lah, makin banyak setan dia pakai eh. Maka para tukang sihir pun berdatangan kepadanya dari segala penjuru. Ya, satu peluang nak dapat apa ni? Nak dapat nama tu lah. Kalau menang ni dapat nama. Jadi aku pergi bisnes pun nantilah laku. Kita akan dapat apa? Dapat reward, dapat apa ni, hadiah daripada raja dan Fir'aun. Saya tolong dia kan. Semua datang semua apa ni? Nakkan apa tu? Sambut. Mereka tak tolak pelawanya apa, jemputan Fir'aun, jemputan diraja lah katakan eh. Baik. Maka para tukang sihir pun berdatangan kepadanya dari segala penjuru, sehingga akhirnya banyak ahli sihir berkumpul. Kemudian Fir'aun, para pembesarnya dan rakyatnya berkumpul. Mereka berkumpul atas seruan Fir'aun agar mereka menghadiri peristiwa yang sangat berharga ini. Maka mereka pergi seraya berkata, la'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin. Semoga kita mengikuti para ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi itu semua ini jugalah apa tu, kita katakan tu orang-orang nama yang biasa tu pun, kita sihir ni akan menang. Jadi kita akan ikut tukang sihir ni. Kita makin yakin pada mereka. Tak pernah mereka kata kalau Musa menang mereka nak ikut. Tak berani tu. Kemudian Musa AS maju ke hadapan para tukang sihir seraya menasihati mereka, dan dia mengingatkan agar mereka meninggalkan sihir yang batil itu, yang di dalamnya terdapat hal yang bertentangan dengan ayat-ayat dan hujah-hujah Allah Ta'ala. Maka Musa AS berkata, wailakum, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Maka dia membinasakan kamu dengan siksa, dan sesungguhnya telah merugi orang yang ada-adakan kedustaan. Fatanaza'u amrahum bainahum. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka. Ada yang berpendapat makna ayat tersebut adalah bahawa mereka berselisih pendapat mengenai apa yang terjadi di antara mereka. Lalu ada salah seorang di antara mereka berkata, ini adalah ucapan seorang nabi dan bukan tukang sihir. Dan ada pula lain yang berkata dia itu seorang penyihir dan bukan nabi. Jadi mereka dah argue lah. Apa argument dia? Katanya mereka sedang argue bahawa orang ini bukan tukang sihir tapi nabi. Baik, namun mereka tak apa ni, keluarkan, cakap benda ni terang-terangan. Mereka argue senyap-senyap rahsia. Wa asarun najwa, namun mereka merahsiakan percakapan mereka itu. Tak nak malu eh. Qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mutla. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Yang ini mereka tak rahsiakan, mereka cakap terang-terang. Mereka takut-takutkan orang eh? Kalau kau ikut Musa, kalau Musa apa ni menang, dia akan buat gini, buat gini, buat gini. Mereka berkata, orang ini, yakni Musa dan saudaranya Harun, adalah tukang sihir yang pandai, lagi berpengalaman dalam melakukan sihir. Dan maksud mereka adalah agar orang-orang berkumpul kepada mereka berdua dan dapat mengambil kepimpinan serta menyingkirkan kedudukan kalian lalu apa yang mereka lakukan itu. Fa'ajmi'un kaidakum kumatu sofa, maka himpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian. Mereka tahu bertukang sihir sebenarnya tamak lah, tamak kedudukan lah. Sebab dia boleh dibeli dengan apa tu? Dengan hutan macam ini. Kamu baik lawan dia, kalau tak ada kamu punya kedudukan akan diambil oleh Musa dan Harun. Kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Mereka lontarkan ucapan yang pertama itu agar mereka berhati-hati dan memperhatikan serta mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki berupa tipu daya, sihir dan kebohongan. Tidaklah demikian praduga dan pendapat mereka itu sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin sihir dan tipu daya itu akan dapat menandingi sesuatu yang luar biasa, mukjizat yang ditampakkan melalui tangan seorang hamba sekaligus rasulnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang nyata, yang menarik perhatian serta memacu akal fikiran. Dan ucapan mereka, fa'ajmi'u kaidakum, maka himpunkanlah segala daya kamu sekalian, yang ini semua yang kalian miliki. Thumma tusaffa, kemudian datanglah dengan berbaris, maksudnya secara bersamaan dalam satu waktu. Kemudian masing-masing saling mengajak untuk maju, kerana Fir'aun menjanjikan dan memberikan harapan kepada mereka, dan syaitan itu tidak berjanji melainkan hanya tipu daya belaka. Jadi mereka semua nak start, mereka semua nak apa, nak lawan, sebab Fir'aun dah janjikan siapa yang apa ni, kalau mereka menang mereka akan dapat apa, kedudukan. Dan syaitan tidak berjanji melainkan hanya tipu daya mereka, semua tipu daya saja. Qalu ya Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa hisyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la, وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Mereka berkata, hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kami yang mula-mula melemparkannya? Musa berkata, silakanlah kamu sekalian melemparkan ini dahulu. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan dia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami, yakni Allah berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Innaka antal a'la, kau lah yang paling tinggi, paling unggul, akan menang. Jadi waktu itu pun Musa AS masih takut. Dan lemparkanlah, kata Allah SWT, apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Sihir, tukang sihir, sahir, ini dia dalil ni, bahawa tukang sihir tak akan menang. Apa pun dia buat, dia tak akan menang. La yuflih. Dalil untuk apa? La yuflih, tak akan menang, kata ulama. Kalau tak menang, nafi kemenangan, maknanya nafikan apa? Keimanan. Kenapa nafi keimanan? Sebab kemenangan yang mutlak adalah kemenangan di mana? Di akhirat. Kalau dinafikan kemenangan al-falah daripada akhirat, maknanya awak bukan orang berislam. Ini dalil untuk sebagian ulama bahawa siapa yang buat sihir tu kah kafir hukumnya. La yuflih. Baik, setelah para penyihir itu berbaris, sedang Musa dan Harun AS berdiri di hadapan mereka, Jadi ramai lawan dua ya. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau yang akan lebih dulu melempar atau kami? Maka Musa menjawab, silalah kalian melemparkan. Ini antaranya, antara sebab kata ulama, tukang sihir ini dapat petunjuk lepas tu. Dapat hidayat daripada Allah SWT, kemudian beriman kepada Musa AS. Pasal mereka ada adab rupanya dengan Musa. Dia boleh tanya kepada Musa AS, kau nak lempar dulu ke? Atau kami lempar dulu? Jadi mereka ada hormat pada Musa AS. Sebab tu Allah SWT berikan mereka hidayat. Jadi mereka sudah menyediakan tali dan tongkat terlebih dulu. Lalu mereka juga telah mempersiapkan berbagai alat yang dimaksudkan untuk menggerakkan tali dan tongkat tersebut, sehingga tampak seperti benar-benar bergerak dan merambat. Dengan demikian, tali dan tongkat itu bergerak bukan kerana bernyawa, tetapi kerana digerakkan oleh alat-alat tersebut. Pada saat itu, mereka menyihir pandangan orang yang melihatnya, kerana menakut-nakuti mereka. Selanjutnya, mereka melemparkan tali temali dan tongkat seraya berucap, bi'izzati fir'auna inna la nahnul ghalibun. Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Ni pasal mereka dalam kekufuran eh. Kekuasaan Fir'aun, apa yang Fir'aun dikuasa eh? Mana boleh menang? Allah Ta'ala berfirman, qala alqu. Falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Musa menjawab, lemparkanlah dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar. Azim. Sihir ini bukan sihir kecil-kecil, sihir yang besar. Dan mereka takutkan orang. Starhabu. Jadi ada tiga benda kat situ. Mereka dah lempar tu. Apa jadi? Pertama sekali, mereka sulapkan mata orang. Mereka kelirukan mata orang. Orang dah tak nampak yang benar, yang betul orang tak nampak. Orang nampak macam tu lah benda lain. Kemudian wastarhabu, mereka takutkan orang. Mereka takutkan orang dengan benda tersebut. Waja'u bisihrin 'azim, dan benda tu semua adalah sihir yang besar. Baik, dia juga berfirman, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan dia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Maksudnya, Musa AS takut orang-orang akan terpengaruh oleh sihir dan tindakan mereka itu sebelum dia, ini Musa, melemparkan apa yang ada di tangannya, kerana dia tidak melakukan sesuatu sebelum mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Ini tafsiran dari Ibnu Kathir yang Allah Ta'ala. Akhirnya dia takut, memang takut terhadap apa ni, ular-ular tersebut, yakni ular-ular sihir tadi. Baik, lantas Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya pada saat-saat yang genting itu, la tahaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Ismu nikmat Allah SWT pada Nabi Musa AS. Dia tak boleh campak tongkat tu selagi Allah SWT tak boleh, tak perintahkan, tak izinkan. Ini bukan benda yang dia anytime boleh campak, boleh keluar. Mujizat ni adalah daripada Allah SWT, bukan dia punya. Jadi Allah SWT ketika yang genting itu, Allah SWT tolong. Dah sampai dah macam keadaan dah hampir dah nak apa ni, nak putus asa, Allah SWT tolongnya. Macam mana campakkanlah tongkat. Sekarang boleh datang izin. Itu perlukan apa, keyakinan. Kalau Nabi Musa tak yakin, apa dia buat? Dia lari ataupun dia buat, terus campak. Campak tak jadi lah. Tongkat dia tu. Dan pada saat itu Musa AS langsung melemparkan tongkatnya seraya berkata, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amilal musidin وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Maka setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, bukan aku. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi sihir ni apa dia? Merusak. Bukan sihir, buat kerosak, buat kerosakan. Dan Allah tak akan biarkan pekerjaan yang buat rosak ni terus menerus. Allah akan batalkan dia. Inna allaha kayu betilu. Itu keyakinan kita. Sihir macam mana hebat pun, Allah akan batalkan dia. Allah tak akan biarkan amal al-mufsidin. Sebab Allah, dan Allah tidak akan apa, tidak akan terus meneruskan langsungnya pekerjaan orang-orang yang buat kerosakan. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, meskipun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Allah Ta'ala juga berfirman, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْتِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Kerana itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta mereka meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, iaitu Rabb Musa dan Harun. Itulah yang berlaku, bagaimana Allah SWT tunjukkan sebab telah Fir'aun dan kebenaran Musa AS. Orang semua tengok tempat semua bagus, apa semuanya, tiba-tiba pula tongkat Nabi Musa jadi ular, dan dia makan semua ular-ular itu semua. Memang habis. Tujuan semua orang tahu siapa yang betul, siapa yang bohong. Mana ular betul, mana yang tidak. Dan itu juga kita dapati bagaimana tukang sihir itu, dia tahu apa yang betul, apa yang salah. Dia tengok dia, dia dah tengok gitu, terus dia apa? Dia sujud. Mereka sujud. Dan mereka kata, kami beriman pada Rabb semesta alam. Itu kita katakan apa ni kesannya, satu-satunya mukjizat. Mukjizat tu daripada definisinya apa dia? Dia adalah perkara yang luar biasa, yang dengan sepertinya orang boleh beriman. Yang sepertinya orang beriman. Dia bukan benda kecil-kecil. Luar biasa pun ada banyak benda luar biasa, tapi orang tak beriman ya. Tapi ini luar biasa, sampaikan orang boleh beriman dengan orang yang dakwakan dia. Apa yang dia dakwakan, percaya. Dan iaitu setelah Musa AS melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memiliki kaki-kaki besar, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama salaf. Ular itu berleher sangat besar, seram dan menakutkan, juga tubuh yang sangat besar, di mana orang-orang melihatnya langsung lari dan menjauhkan diri darinya dengan segera. Kemudian ular itu menelan semua tongkat dan tali temali para tukang sihir itu. Dia menelan satu persatu tongkat dan tali-tali itu dengan gerakan yang sangat cepat lagi gesit. Dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata mereka sendiri dan merasa terhairan-hairan. Sedangkan para tukang sihir itu tercengang dan merasa benar-benar bingung lagi keheranan. Mereka menyaksikan satu peristiwa yang tidak pernah terlintas dalam benak mereka di luar kemampuan mereka. Pada saat itulah terbukti bagi mereka bahawa yang dilakukan Musa itu bukanlah sihir dan sulap, serta bukanlah pula khayalan, dan bukan suatu yang sesat dan yang menyesatkan, bukan silap maksud. Tetapi hal itu merupakan suatu hal yang hak yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi kebenaran, serta didukung sepenuhnya oleh kebenaran itu sendiri. Allah Ta'ala telah membukakan penutup yang terdapat dalam hati mereka serta menghilangkan kelengahan mereka. Selain dia juga telah menyalakan api petunjuk dan menghancurkan kebekuan dan kekerasan hati mereka. Maksudnya memang jahat, banyak maksiat, banyak dosa. Tapi Allah SWT telah hancurkan kebekuan dan kekerasan hati mereka jadi lembut, hingga akhirnya mereka mau kembali kepada Rabb mereka, saya tersungkur dan bersujud. Kemudian dengan suara lantang mereka menyatakan kepada semua yang hadir pada saat itu, dengan tidak punya rasa takut sedikit pun terhadap ancaman dan siksaan dari Fir'aun dan para pengikutnya. Amanna bi Rabbil Alamin, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabb Harun dan Musa. Dalam ayat itu Rabbi Musa wa Harun, dalam ayat lain Rabbi Harun wa Musa. Jadi ini kita dapati daripada ayat ini Rabbi Musa Harun, sejak Musa dulu baru Harun, dalam ayat lain Harun baru Musa. Yang Quran tu ada apa ni? Ada memelihara apa? Kenapa Musa Harun? Pasal apa? Dia punya rhythm lah, kata orang tu. Dia punya akhir dia, ending dia cantik macam itu. Jadi memang apa tu, memang disengajakan atas sebab-sebab, atas sebab-sebab ini termasuk dalam apa? Dalam apa ni, ketinggian bahasa Arab. Kita sesuai kan dengan benda. Lagi tak, kita tak berubah mana kan? Tak berubah mana. Baik, jadi ada lagi banyak lagi eh. Sekarang yang tadi kita baca baru tentang perlawanan, kata orang tu perlawanan yang besar antara Nabi Musa AS dan tukang-tukang sihat Fir'aun. Kita tahu bagaimana ia berlaku, sebab ia berlaku, sebab Fir'aun dakwakan bahawa Musa tu tukang sihir yang dibawa semua, tanda-tanda tu semuanya adalah sihir belaka. Dan dia apa, dia pun kata dia akan bawa sihir macam itu. Dia dicabar Musa dan Harun untuk apa, untuk bertarung sihir. Dan inilah yang kita baca tadi yang telah berlaku. Mereka telah kalah eh. Tukang sihir pun give up dan surrender dan apa, dan berjuang pada Musa AS. Baik, ada apa-apa soalan? Dia ada satu soalan tulisan ni. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita makan di tempat makan yang terdapat pada muzik? Apakah harus meninggalkan tempat itu ataupun membekakan telinga? Kalau kerana hukumnya tak boleh makan tempat yang ada yang muzik. Apakah harus meninggalkan tempat itu ataupun membekakan telinga? Jadi sekarang yang kata makan, awak pun shopping center mana-mana pun ada yang milik. Jadi awak tak nak pergi beli barang, awak pergi mana-mana semuanya, semuanya ada. Jadi kita tahu zaman sekarang zaman fitnah, kita tak boleh ambil stand macam itu. Semua dah ada sekarang. Jadi yang kita boleh buat adalah apa ni, kita jangan apa tu istimak kepada apa ni, benda-benda yang mungkar tersebut. Kita buat kita punya urusan, hajat kita, dan kita apa ni, kita ya. Tak ada buat apa. Kalau kita cakap tak boleh, tak ada orang akan, kita semua akan jadi susah. Benda-benda berapa ke mana pun. Tapi kalau ikut asal, memang tak boleh. Jadi kita kena pekatkan telinga. Kita boleh ambil hajat kita. Kalau kita tak boleh makan, kita makan. Kan tak boleh dia pasal awak bila pergi lagi 10 kota apa kan, nak naik teksi apa semuanya, just untuk waktu ini semuanya tidak disusahkan sampai macam itu. Kalau dia telah umumul balwa, telah balak itu ataupun susahan itu telah menyeluruh. Baik, yang kedua, apakah arti dayus? Harap Ustaz jelaskan. Dayus, dayada, ya ini kelemahan macam mana? Dia kelemahan yang amat menghina kan, iaitu bila seseorang itu, tafsirannya seseorang itu lemah sangat, dia punya kewibawaan dia punya iman dia, sampaikan dia apa ni, dia biarkan kemungkaran berlaku di hadapan dia. Tapi kemungkaran daripada siapa? Kemungkaran daripada orang-orang yang di bawah tanggungan dia, daripada bawah pimpinan dia. Jadi kalau seorang lelaki, misalnya isterinya kalau dah kahwin, kalau tunggu dadah nak dengan anak dia sendiri. dan kawasan dia adalah dalam rumah. So, dalam rumahnya tu dia mesti apa? Dia sepatutnya boleh kawal dia saja kat dalam tu. Jadi kalau dia dayut, dia lemah-lemah, dia tak boleh kawal. Nak dia tak pakai tudung ke, lepas tu apa ni, buat maksiat kat dalam rumah, bawa lelaki kan, ada sekarang kan macam itu, dia tak boleh buat apa-apa kan. Dia orang macam ni tak akan masuk syurga, tak akan cium bawah syurga pun. So, jadi kalau anak dia keluar, dia tak boleh tahan apa semuanya, semua daya tak ada dia. Kalau pakai telefon berbual dengan tu, dia tahu semua kemungkaran kat dalam. Makin besar dia punya mungkar, makin apa? Makin besar dia punya dayus, makin teruk dia punya dayus, makin besar dosa. Baik, itu maksudnya. Tapi kalau kat luar, bukan tempat kekuasaan yang tadi kat kedai kopi, orang kat muzik, kat shopping center. Macam tu orang Islam pun ada kat muzik kan, yang kata shopping center ni je kan. Bukan giant apa yang saja eh, macam-macam sekarang dah ada. Dan itu tak termasuk dalam daya, tak masuk dalam bina. Dan orang bukan tanggungannya, dia tak ada kekuasaan atas mereka. Jadi kalau ada muka, dia tak buat apa-apa, tak disalahkan. Cuma masalah apa ni, daya tak masuk syurga tu, kita dah faham kan, tentang masalah ancaman-ancaman daripada Al-Quran, daripada hadis, tentang satu-satu maksiat yang besar, dosa yang besar, bahawa dia tak akan masuk syurga. Kita tak boleh katakan bahawa dia tak akan masuk syurga kerana dia kafir. Tak, itu semua sesuai ancaman. Jadi kita cakap dia tak masuk syurga. Jadi macam mana tak masuk syurga ke masuk ke tidak, kita serahkan pada Allah SWT. Itu ulama salaf macam itu. Benda-benda macam ini, dia biarkan dia macam itu. Dia tak nak takwil-takwil kan. Tak masuk syurga, orang lain tak masuk, tak masuk syurga. Sudah, habis kita. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Sebab Nabi SAW kata macam tu. Tapi kesimpulannya adalah dosa yang besar. Tak ada lagi dosa-dosa yang besar daripada yang tak ada pun. Banyak lagi dosa-dosa yang lebih besar daripada yang ini. Tinggalkan solat lebih teruk daripada yang ini. Bukan syaratkan redha terhadap maksiat itu. Redha terhadap maksiat. Redha terhadap maksiat sama lah dengan apa tu, dengan dia buat. Redha apa ni, mengungkar ke kapahili. Orang redha pada perkara mungkar, redha maknanya dia suka dengan benda tu. Walaupun dia tak buat, dia tak berdosa tu. Yang dayuh ni, dia tak redha, tak boleh buat, dia tak boleh buat apa. Kita nak buat apa. Ya, redha ni lebih teruk lagi lah. Ha, redha lah macam dia buat lah. Soalan yang kalau apa tu, yang apa ni, dia redha dengan anak dia, bawa arak ke apa semua kat dalam ini. Sama macam dia juga yang buat. Tak ada beza lah. Kalau ada youth lain, dia nak ada tanah alam ni. Dia biarkan dia. Ya, lagu-lagu nasyid. Macam mana? Lagu-lagu nasyid sekarang dah macam-macam eh. Dan namanya lagu tu, dia ada dalam muzik, ada apa semuanya. Semua jenis muzik haram. Mainkan apa ni yang diizinkan oleh syarak je lah. Waktu-waktu tertentu eh. Sekarang cakap panjang lebar. Jadi dia bukan pasal apa tu, liriknya saja dah boleh. Kalau pasal liriknya bagus saja, dia dah boleh pas kan. Jadi dia nak terjadi, dia terima tidak kan. Dia ada banyak syarat-syarat lain. Syarat yang pertama sekali kena cakap ni, tak kira dia apa pun, dia tak boleh dalam alat muzik. Tak mahu awak buka je pintu alat muzik, dia akan jadi macam-macam. Sekarang dah rock dah ada. Tapi zikir itulah laju, fast punya. Nanti apa, blues pula, jazz, apa-apa ni, metal semua ada. Ada-ada pun, konsert semua dah ada pun. Tak tahu beza dia dengan ni. Dan itu sebenarnya yang apa ni, keburukan, yang apa ni, yang ulama' dah beri dulu lagi. Dah, apa ni, dah beri amaran. Kalau kita buka benda ni, sebenarnya apa tau muzik-muzik ni? Dalam agama dia, dia dah macam agama Kristian, agama Yahudi. Nampak tu kan, kat dalam church dia buat apa? Kan nasyid tu, tu nasyid dia kalau istilah kita lah. Nasyid lah tu. Kan puji Allah SWT, nanti ada Christmas carol. Kan? Tu kan ni tu, apa tu, macam zikir macam apa. Sama lah, kita pun buat sama punya diorang. Sama. Jadi agama tu nanti dah jadi apa lah. Nyanyian. Lepas tu panggil artis. Nak apa ni, nak galakkan orang untuk apa semuanya. Semua lah jadi macam itu. Karaoke, nama karaoke semua. Karaoke tak salah. Jadi sebab lepas tu kita buat competition, kalau kita competition lah tu kita buat buat idol apa sama aja macam orang kafir. Kita punya agama juga macam gitu. Agama serius. Waktu relax, waktu enjoy, enjoy. Waktu waktu walimah ke, waktu hari raya ke, boleh eh? Ada syarat-syarat dia, ada tempat boleh buka all the time, kita enjoy. Asyik tak cari ilham aja, cari apa-apa, cari irama, cari duduk di laut aja. Rambut sana tak terbunting-bunting. Macam itu. Buku sampai tak potong. Ini bukan bukan Islam. Jadi macam tengah sihir lah kan. Dia terlampau apa khusyuk sangat dengan benda. Itu so, bukan dalam Islam. Rasa amat-amat berharga banyak kita kena buat. Walaupun tujuannya kononnya bah, baik. Bawakan benda-benda yang niatkan Allah SWT dan seterusnya. Misalkan tak bawa benda-benda tu ada pada zaman Nabi SAW. Kita tak buat. Orangnya tak ada kata semua. Mereka ada lagi syair yang hebat-hebat. Tak ada pula. Mereka ada alat musik macam-macam lagi. Dia orang ada drum, dia orang ada gitar. Oh, kita tak ada. Mereka ada macam serunya yang ada tu semua. Kenapa Nabi SAW tak pakai tu semua untuk dakwah? Orang yang suara sedap ada zaman Nabi SAW. Mereka tak pakai. Kata tak boleh. Tak boleh. Itu kan kalau buat kan bagus dan sebagainya. Sekarang orang nampak bagus. Kita tak nampak masalah dia. Apa maslahat yang sebenarnya. Jadi kalau maslahat tu diilgakan, dibatalkan oleh syariat, syariat tak anggap dia sebagai maslahat, maka masalah yang kita rasakan tu tak jadi maslahat, tak jadi kebaikan. Itu ha, dah lagi satu istilah dalam dalam usul tu. Maslahat mulgah. Maslahat yang diabaikan. Banyak maslahat yang bagus apa dia? Semua orang dapat sama rata dalam pusaka misalnya tu lah. Maksudnya macam itulah. Tetapi tu diabaikan oleh Islam. Pasal apa? Sebenarnya tu tak betul, tak bagus. Kasih sama rata tak bagus. Kita tak nampak. Jadi macam ni kita dah nampak sebahagian daripadanya. Agama terus jadi apa? Macam agama Kristian. Apa yang ada agama Kristian lepas tu? Dah letak piano kat dalam, ada gitar, ada drum, semua dah ada. Dah komplit kat dalam gereja. Satu hari kalau kita tengok macam ni, dia akan ada dekat dalam mas. Kenapa dia? Tak percaya lah. Satu hari tak akan ada. Kena tunggu je orang semua dah makin suka. Dah tak ada orang cakap apa-apa, ulama dah makin tak ada. Dia akan berlaku. Dan agama kita lepas tu akan nyanyi-nyanyi. Ramai orang akan datang masjid. Macam orang datang kerja. Lepas satu konsert ke satu konsert. Dan semua akan berlumba-lumba untuk apa? Untuk jadi artis nasyid. Macam sekarang lah. Cita-cita nak jadi apa? Nyanyi nasyid, kopi. Okay, glamour. Dah sama. Beza dia dalam agama. Retro lagi pasal dalam agama. Dah tak nampak mana betul mana. Lepas tu besoknya bergabung dengan artis yang bukan nasyid. Kan ada kan sekarang? Dah bergabung lah. Lepas tu berlakon pula. Lakon nasyid dekatnya. Ini lakonan Islam lah. Apa yang dia nak nama kan. Lepas tu itulah. Lepas tu ini lah. Reality. Tak nak cakap lah tu. Reality show kan terus dia. Semua ikut. Dia kan ikut. Pasal nak lampu dah. Jari amarah. Nata tabi'un nak. Sunalaman kana qablakum hazam bihazlin. Kamu akan ikut adat-adat, cara-cara orang-orang sebelum kamu. Hazam bihazlin. Tak cuba. Tapak ni tapak. Katakan salah satu ni sahabat tanya Yahud dan Nasara. Ni Yahudi dan Nasara ni. Siapa lagi kalau bukan dia? Kita akan ikut. Dan kita tengok sekarang lah ikut. Kalau orang kata kita apa ni polos sana tak apa ni tak terbuka kan, zaman dah berubah dan sebagainya, ini cuma apa ni satu wasilah saja, satu apa ni tool saja untuk sampai maslahat dia lah dakwah dan sebagainya. Dia kan orang boleh cakap apa yang awak nak cakap tapi semua awak cakap tu kita kena timbangkan dengan apa apa yang tak boleh salah, apa dia Quran dan hadis tak boleh salah. Dan kena pakai bahawa yang nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk tangan ni zaman Nabi SAW dah ada. Dan orang buat gitu dalam masjid. Zaman Nabi SAW, zaman jahiliah, Abu Lahab semuanya pun pergi masjid. Apa masjid dia? Masjidil Haram. Masjidil Haram tu masjid. Semua orang tahu tu masjid. Bukan gereja tu masjid. Dan mereka tawaf, tepuk-tepuk tangan, siul-siul. Weng, apa? Nyanyi-nyanyi. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Dan tidaklah salat mereka di sisi rumah Allah SWT indal baiti, Kaabah tu, mereka muka'an wa tasbiyah. Muka, sebenarnya tepuk tangan. Nah, siul-siul dan tepuk tangan terus dia. Ataupun terbalik saya tak ingat. Itu cara mereka ibadat. Zaman Nabi Salam ada benda tu. Mereka suka buat enjoy-enjoy waktu ibadat. Kalau nak ikutkan usul dakwah yang bagus, ikut style mereka. Jadi mereka suka. Tapi kita, seolah kita serius. Sampai nangis apa semuanya. Maka dia macam tu. Mereka nak jadi-jadi. Sampaikan ulama kata pun bahkan baca Al-Quran pun tak boleh melampau sangat sampai di ramai yang tetap macam apa semuanya macam-macam apa ni macam lagu-lagu tertentu lah. Mereka kata mungkar bagaimana sebagian orang buat baca berlagu memang berlagu tapi berlagu originalnya tak ada macam satu set macam ada apa ni chorus dia ada apa introduction chorus lepas belakang ada apa lah, ada punya apa tu kan. Sekarang orang belajar ngaji dengan Quran kat sebagian negeri Arab pakai gitar tau, tone dia punya pitch nak naik tinggi A, B, C dan sebagainya. Belajar apa tu, belajar ngaji Quran macam itu. Betul kan? Macam itu sekali. Salam, baca sedap. Orang dengar dia boleh baca sampai satu surah panjang-panjang sampai surah Al-Baqarah. Orang boleh duduk, boleh berdiri, diri lah kena duduk. Diri lah kan dia jadikan imam. Pasal dia baca sedap ke tak sedap? Sedap. Tak payah tu semua pun. Tak payah belajar lagu-lagu tu semua pun. Taranum-taranum tu semua. Tak ada pun. Apa boleh baca? Siang baca, malam baca, boleh baca lama. Sahabat-sahabat dan sebagainya. Ada ke lagu-lagu tu semua? Tapi sedap. Itu kita akan apa akan dapati Islam tu akan makin lama makin asing. Dia mula pun asing, mula pun orang tak ingat Islam aku macam ni lah trik sangat dan sebagainya. Lepas tu dia ok sikit, lepas tu dia akan asing bagaimana dia dahulu mula dengan asing. Jadi gembira lah orang-orang yang asing ni, ini orang yang masih berpegang kepada Islam yang asli. Bukan ikut Islam yang tak asli lagi. Jadi campur-campur duk kan dengan tanda benar yang batil. Mana itu mana salah. Dia tentang apa ni orang itu buat, orang yang berilmu itu buat ke, orang yang begitu buat ke dan sebagainya. Itu semuanya tak menjanjikan kita selamat daripada silap dan kesesatan. Nabi dah ajak kita nak selamat dari kesesatan apa dia? Pegang teguh pada Al-Quran, pegang teguh pada hati. Kalau ustaz tu boleh buat Quran, dia buat hadis, okey, kita boleh dengar. Kalau dia semua dia sendiri yang buat, kita boleh jadi dalil. Betul lah. Lagi dia tak buat Quran, dia tak buat hadis, itu dia punya pasal lah. Dia tak dengar ustaz yang cakap Quran, yang cakap apa? Cakap hadis. Allah alam disawab kullu qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum mustahil ini mu'minat innahu wal ghafur rahim. Subhanallah wa bihamdika subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.